Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala utwana ila al-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yamidin. Baik, kita memasuki hadis yang ke-78. Qala anna Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rahu Muslim. Anna Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. An min Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan maka itu adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap sesuatu yang memabukkan maka itu adalah haram. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala dari Buraidah an abihi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, tatkala beliau diutus ke Yaman, maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang asyribah, minuman yang diminum oleh ahli Yaman. Maka Abu Musa mengatakan al-bid'u wa mizru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa itu bid'u, apa itu mizru. Maka dijelaskan bahasanya al-bid'u adalah nabit minal asal. Wal mizru nabit mina syair. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang apa yang beliau tanya dan perkara-perkara yang lainnya yang tidak beliau tanyakan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan satu kaidah, apapun bentuknya, baik dia berupa minuman, berupa cairan, ataupun berupa sesuatu yang padat seperti pel ataupun yang lainnya, atau dia yang masuk yang berupa tepung, serbuk, apapun bentuknya, manakala dia memabukkan maka itu adalah khamr, akan merusak akal. Sehingga setiap yang memabukkan adalah haram, qaliluhu wa katsiruh, baik sedikit maupun banyak. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama bahasanya di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang azimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah al-aql. Sehingga di sana syariat melarang perkara-perkara yang akan merusak akal, di antaranya al-khamr. Ini akan merusak akal. Dengan berbagai jenisnya. Yang istilah kita sekarang apa? Narkoba. Dengan berbagai macam nama dan jenisnya. Ada yang bisa disuntikkan, ada yang bisa diminum, ada yang dihirup. Seluruhnya akan merusak akal. Bahkan akan merusak fisik. Pengkonsumsinya. Memang di sana disebutkan dia dapat menjadikan seorang bergembira, akan tapi hanya sesaat. Yang kemudian akan hilang, yang kemudian dia akan mencari lagi untuk mempertahankan kebahagiaannya, kegembiraannya. Yang mana yang seperti ini adalah muharram, dan di sana banyak nusus yang menjelaskan tentang keharamannya, di antaranya hadis yang ada di hadapan kita. Dan demikian ini adalah merupakan sabilu syaitan, jalannya syaitan. Dan hukuman had bagi mereka-mereka yang meminum khamar adalah dicambuk. 40 kali cambukan. Dan boleh dilipat gandakan sampai 80 kali. Dipukuli dengan jari tuan ni'al. Dengan pelepah korma. Ini hukuman had bagi peminum khamr. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya oleh Khalifah Abu Bakar dan demikian pula Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilid 40 kali. Demikian pula Abu Bakar, dan di zamannya Umar radhiyallahu anhu beliau berijtihad memukul sampai 80 kali. Dan demikian pula dalam hadis ini menunjukkan tentang jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang ringkas sang tapi mencakup sekian. Baik yang telah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun yang belum ada. Yang ada di zaman kita sekarang ini ataupun yang belum muncul. Mencakup tercakup di dalam makna ucapan beliau alaihi salatu wasallam. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kaidah syariah. Sehingga apa saja baik dari tumbuh-tumbuhan, karena di antara khamr ada yang dari tumbuhan. Maka manakala dia memabukkan, maka ini adalah termasuk khamr dan hukumnya adalah muharram. Qaliluhu wa katsiruh. Ini mungkin yang dapat kita ambil dari hadis ini. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Masih kita memasuki kepada masail yang keempat, yaitu tentang mencintai mereka ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat dan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita bacakan kalamnya Syaikhul Islam rahimahullah taala dalam Aqidah Wasithiyah. Tapi kita ulangi, yang mana Syaikhul Islam rahimahullah taala menjelaskan tentang mu'taqad akidah ahlu sunnati wal jamaah. Bahasanya ahlu sunnati wal jamaah mencintai para sahabah, dan demikian pula mencintai ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang syar'i. Tidak sebagaimana anggapan mereka-mereka yang gulu terhadap ahlul bait, menuduh ahlu sunnati wal jamaah tidak mencintai ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah keliru. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum. Ahlu sunnati wal jamaah, mereka mencintai ahlu bait Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka mencintai ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan loyalitas kepada mereka. memuliakan mereka, menghormati mereka, dikarenakan mereka adalah kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk melaksanakan apa yang telah datang di dalam nusus Al-Quran maupun Sunnah, perintah untuk mencintai mereka ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kula as'alukum 'alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba." Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La as'alukum 'alaihi ajran." Aku tidak meminta kepada kalian upah ilal mawaddata fil qurba, melainkan agar kalian mencintai keluargaku, kerabatku. Dan demikian pula hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Sebagaimana akan kita lewati kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang diharamkan bagi mereka as-sadaqah. Kita ingat tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Al-Hasan menemukan sebuah kurma, kemudian dimakan, kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam haram alaihi sadaqah." Diharamkan baginya untuk memakan harta sadaqah. Dan mereka-mereka yang diharamkan untuk memakan sadaqah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, mereka adalah Alu Ali, keluarganya Ali bin Abi Thalib. Dan demikian pula Alu Ja'far dan Alu Akil, dan demikian pula Alul Abbas wa Banul Harith Ibni Abdul Muttalib. Ahlul Bait adalah mereka-mereka yang diharamkan bagi mereka as-sadaqah. Mereka adalah keluarganya Ali radhiallahu anhu, keluarganya Ja'far, dan demikian pula Alu Akil, dan demikian pula Alul Abbas, dan Banul Harith Ibni Abdul Muttalib. Sebagaimana datang penafsiran ini di dalam Sahih Muslim. Dan demikian pula masuk dalam kategori Alu Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azwajuh, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditunjukkan siak ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Dan ini pula yang ditetapkan, yang ditakrir oleh Sayyidul Islam rahimahullah taala. Ini Alu Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk mencintai mereka dengan kecintaan yang syar'i. Kemudian Allah Taala mengatakan, "Wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Mereka ahlu sunnati wal jamaah menunaikan, melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala yauma ghadir hummin. Dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di hari ghadir hummin, yaitu sepulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hajatul wada, dan sampailah di suatu tempat yang disebut dengan ghadir hum. Yang mana hum sendiri adalah tempat suatu pohon yang telah hilang. Adapun ghadir adalah dikatakan anak sungai. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkhutbah menyebutkan kepada mereka para sahabat. Beliau mengatakan dalam khutbahnya, dalam mau'idahnya, beliau mengatakan, "Amma ba'du ayyuhan nas, innama ana basyarun yusiku ayatini rasulu rabbi fa'ajibu fa'ini tarikum fa inni tarikun fikum sekolain sekolain awalahuma kitabullah fihi huda wa nur fahudu bi kitabillahi wastamsaku bih. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya menyebutkan bahasanya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka ambillah kitabullah yaitu Al-Qur'an dan berpegang teguhlah dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fahasa ala kitabillah azza wajal wa raqaba fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi-motivasi, dorongan-dorongan, targhib untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, mengingatkan kepada mereka para sahabat tentang ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan sampai 3 kali. Maka ini menunjukkan tentang besarnya permasalahan mencintai mereka ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahasanya termasuk dari ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengatakan setelah menyebutkan ucapan Rasulullah SAW udzakirukumullah fi ahli baiti wa qala aidan li Abbas ammihi wa qad ishtaka ilaihi anna ba'da quraishin yajfu bani Hashim fa qala walladhi nafsi biyadih la yu'minuna hatta yuhibbunakum lillahi wa liqarabati. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Abbas paman beliau alaihi salatu wassalam, yang mana Al-Abbas mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada sebagian dari orang-orang Quraisy yajfu yang bersikap kasar kepada Bani Hashim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minuna hatta yuhibbunakum lillahi wa liqarabati, mereka tidaklah beriman sampai mencintai kalian karena Allah SWT dan karena kekerabatan denganku. Kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah astafa min bani Ismail kinanatan wastafa kinanatan min Quraishin wastafa min Quraishin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Beliau mengatakan sungguhnya Allah SWT telah memilih dari anak keturunan Ismail Kinanah, wastafa min kinanati Quraishan, kemudian Allah SWT memilih lagi dari Kinanah suku Quraisy, wastafa min Quraisy bani Hashim, kemudian dari suku Quraisy dipilih lagi dari keturunan Hashim, wastafani min bani Hashim, dan Allah SWT memilihku dari keturunan Hashim, menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan dari pilihan. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan wa yatawallawna azwaja Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umahatul mu'minin wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Dan demikian pula ahlu sunnati wal jamaah memberikan loyalitas, kecintaan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah umahatul mu'minin, ibunda kaum mukminin. Yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Ahlu sunnati wal jamaah mengimani, meyakini bahasanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-wafah, dengan wafat, baik yang mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului mereka, maka mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Adapun istri-istri beliau yang dipisah dikarenakan perceraian, maka tidak masuk dalam hal ini. Kemudian beliau rahmatullah katakan khususan Khadijah radhiyallahu anha ummu aktsari auladih wa awwalu man amana bihi wa adadahu ala amrih wa kana laha minhu manzilah aliyah. Terlebih khusus adalah istri beliau alaihi salatu wasalam yang pertama kali, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, ibu dari mayoritas anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah, kecuali siapa? Ibrahim. Wa awwalu man amana bih, Khadijah termasuk wanita yang pertama kali mengimani risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa adadahu ala amrih, Khadijah radhiyallahu anha yang memberikan dukungan motivasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana laha minhu manzilah aliyah, dan Khadijah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan istrinya kecuali apa? Al Khadijah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha, dan demikian pula Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Allati qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Aisyah radhiyallahu anha, fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tsarid ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita ini sebagaimana keutamaan, keunggulan makanan tsarid dibandingkan apa? Makanan-makanan yang lainnya. Dan tsarid ini adalah makanan yang paling top indal Arab, sehingga menunjukkan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau sini menyebutkan tentang bentuk tabaruknya ahlu sunnati wal jamaah dari jalannya mereka orang-orang rafidah, dan demikian pula an-nawasib. Fa insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.